Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif hafizhahullah ta'ala al-mawdi'u tsani, tempat kedua. Min mawadi'i jawazi idhari'an wa idmariha, dari tempat-tempat diperbolehkannya menampakkan an masdariyah dan menyembunyikan an masdariyah. Nah, setelah sebelumnya disebutkan tempat yang pertama, yaitu ketika terletak setelah huruf atof yang didahului isim yang murni, isim yang khalis min ma'nal fi'li. Sekarang tempat kedua, yaitu antaqa'an ba'da lamil jari, ketika an masdariyah terletak setelah lam al-jar, lam huruf jar yang harokatnya kasroh li. Wa yaqa'u al-mudhari'u ba'daha mubasyaratan, dan fil mudhari terletak setelah lam secara langsung. Sawa'un kanatil lamu li ta'lili, sama saja apakah lamnya itu untuk ta'lil, maknanya ta'lil. Wa hiya allati yakunu ma ba'daha illatan lima qablaha, sesuatu yang sebelumnya, setelahnya, setelah lam itu adalah alasan dari kata sebelum lam. Nah, jadi setelah lam itu adalah alasan dari sebelum lam. Nah, contohnya hadartu li astafida. Nah, di sini ada kata hadartu, kemudian ada li, kemudian astafida. Nah, astafida ini kata setelah lam. Dia adalah illah, dia adalah alasan dari kata sebelum lam, yaitu hadartu. Jadi maknanya saya hadir dengan alasan untuk mengambil faedah. Jadi istifadah ini alasan dari kehadiranku. Nah, ini makna dari ta'lil. Nah, astafida, maka astafida fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan jawazan. Fi'l mudhari' astafida mansub dengan an mudmarah jawazan ba'da lam at-ta'lili, setelah lam at-ta'lil. Nah, jadi seandainya ditampakkan maka diperbolehkan. Jadi kalimatnya hadartu li'an astafida. Nah, ini contoh di mana an boleh disembunyikan, boleh ditampakkan. Dan lam di sini lamul jar, dia tujuannya li ta'lil. Qala ta'ala, contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi. Ini surat An-Nahl al-ayah ar-rabi'ah wal arba'un, dan kami telah menurunkan kepadamu adzikra litubayyina linnas, dengan tujuan supaya engkau menjelaskan kepada manusia. Di sini ada beberapa kalimat, tapi syahidnya di sini adalah litubayyina. Ini tubayyina fi'lun mudari'un mansubun bi'an mudmaratan jawazan ba'da lami ta'lil. Nah, jadi kalimatnya kalau ditampakkan li'an tubayyina linnasi. Nah, di sini untuk ta'lil, karena tubayyina ini kata setelah lam menunjukkan alasan dari anzalna. Dia adalah illah dari anzalna. Jadi kami menurunkan kepadamu adzikra untuk engkau menjelaskan pada manusia. Nah, ini sekali lagi contoh an disembunyikan setelah, yaitu setelah lamul jar yang maknanya litaklil. Seandainya bukan ayat Quran maka boleh ditampakkan. Anzalna ilaika dzikra li an tubayyana linnasi. Demikian. Kemudian, au kanatil lamu li bayanil akibati. Atau lamnya itu, lam muljarnya itu adalah untuk menjelaskan akibah, akibat. Wa tusamma lam sayrurati, dinamakan juga lam sayrurah. Wa hiya allati yakunu ma ba'daha natijatan mutarattabatan ala ma qablaha. Lam sayrurah atau lamul akibah atau bayanil akibah adalah sesuatu yang setelah lam adalah hasil akibat dari sebelum lam. Jadi kata yang ada setelah lam itu adalah hasil atau akibat dari kata yang sebelum lam. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazanan. Ini Al-Qasas al-ayah al-thaminah, ayat ke-8. Faltaqatahu, maka dipungutlah dia, maksudnya Musa alaihissalam, alu fir'auna, oleh keluarga Fir'aun, liyakuna lahum aduwan wa hazanan, yang akibatnya dia Musa alaihissalam menjadi musuh dan kesedihan bagi alu Fir'aun. Falamu huna laisat li ta'lili, maka lam di sini bukan untuk ta'lil. Li'anahum lam yaltaqituhu lidhalik, karena alu Fir'aun tidaklah memungut Nabi Musa alaihissalam untuk tujuan itu. Wa inna ma iltaqatuhu liyakuna lahum qurrata ainin. Sungguhnya mereka memungut Musa alaihissalam agar Musa menjadi penyejuk mata mereka. Fakanat aqibatuhu ansara lahum aduwan wa hazanan, tapi akibatnya justru Musa menjadi kesedihan dan musuh mereka. Nah, ya, jadi ini perbedaan ta'lil dan libayanil akibah. Di sini dilihat bahwa alu Fir'aun tidaklah memungut Nabi Musa agar Musa menjadi musuh mereka, tentunya. Mereka mengambil Musa agar menjadi penyejuk mata, tapi ternyata justru Musa menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka di kemudian hari. Nah, yang seperti ini libayanil akibah, bukanlah li ta'lil. Nah, yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan jawazan. Alamat nasbi al-fathah. Nah, seandainya bukan ayat Quran, boleh ditambahkan li an yakuna. Kemudian au kanatil lamu zaidatan, atau lamnya itu bisa jadi zaidah, tambahan. Wahyal waqi'atu ba'da fi'lin muta'addin. Lam zaidah ialah yang terletak setelah fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih. Nah, bahasa Indonesia fi'il atau kata kerja transitif. Wa fa'idatuha atau kidu, fa'idah dari lam zaidah ini adalah penguatan. Nah, qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bayti yutahhirakum tathira. Al-Ahzab al-ayah al-thalitha wa thalathun. Sungguhnya Allah bermaksud ingin menghilangkan dari kalian dosa, wahai ahlul bait, yutahhirakum, dan ingin membersihkan kalian, tathir dengan sebersih-bersihnya. Al-Ahzab ayat 33. Fal fi'lu yuridu muta'adin, fi'l yuridu muta'adi, wa maf'uluhu huwal masdarul munsabiku min an mud al-mudmarati jawazan ba'dallami wa minal mudari ba'daha. dan maf'ul dari yuridu adalah masdar yang tersusun yang merupakan campuran dari an mudmarah jawazan setelah lam dan dari fi'il mudhari. Nah, jadi lam zaidah itu lam yang terletak setelah fi'il mutaaddi. Yuridu fi'il mutaaddinya. Lafzul jalal Allah fa'il li. Nah, yudhiba li ini lam zaidah. Yudhiba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah jawazan. Alamatun nasbi al-fathatu. Fi'il yuridu mutaaddi maf'ulun bihnya adalah an mudmarah dan fi'il mudhari yang mansub tadi. Di dalam ta'wil masdar. Wa taqdiru wallahu a'lam, takdirnya adalah wallahu a'lam di sini. Innama yuridullahu idhabar rijzi ankum. Sungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian. Idhaba masdar dari yudhiba. Jadi li an yudhiba, an plus yudhiba jadikan masdar idhaba. Innama yuridullahu idhaba arrijsi ankum. Nah, ini lam aljar yang ketiga, yaitu lam zaidah. Nah, an jika terletak setelah lamul jar maka boleh ditambahkan, boleh disembunyikan. Dan lamnya itu bisa jadi li ta'lil atau li bayanil aqibah atau zaidah lamnya. Ini tempat kedua di mana dibolehkan an masdariyah ditampakkan atau disembunyikan. Demikian wallahu a'lamu bissawab.